Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah dalam kajian kita yang lalu telah kita pelajari dan telah kita baca mengenai masalah sholat istisqa, yaitu sholat untuk meminta hujan. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai sholatul khauf, yaitu yang artinya sholat yang dilakukan dalam keadaan ketakutan atau dalam keadaan peperangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih fi daraini amin. Faslun wa salatul khawfi ala thalathati adrub. Ahaduha an yakuna al-aduwu fi ghairi jihatil qiblah, fayufarrikuhum al-imamu firqataini, firqatan taqifu fi wajhil adu, wa firqatan taqifu khalfahu, fayusalli bil firqatillati khalfahu rak'atan, summa tutimmu li nafsiha wa tamdi ila wajhil adu, wa taji'u ta'ifatul ukhra wa yusallu biha rak'atan, summa tutimmu li nafsiha summa yusallimu biha. Asani an yakuna al-adu fi jihatil qiblah, fayasuffuhum al-imamu saffaini wa yuhrimu bihim, fa'idha sajada sajada ma'ahu ahadu saffaini wa waqafa saffu al-akhar yahrusuhum, fa'idha rafa'a sajadu walahiqu. Athalithu an yakunu fi shiddatil khawfi waltihamil harbi, fayusalli kayfa amkanahu rajilan aw rakiban mustaqbilal qiblati wa ghayra mustaqbilin laha. Ini adalah cara sholat dalam keadaan peperangan atau dalam keadaan ketakutan yang diterangkan oleh Imam Abi Suja. Intinya, sholat khauf, yang dimaksud dengan sholat khauf adalah sholat yang dikerjakan dalam keadaan peperangan. Dalam peperangan. Karena dalam keadaan peperangan adalah keadaan yang sangat menakutkan. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya ahkamu syar'i, hukum-hukum Islam, itu selalu berubah. Jadi, hukum dalam keadaan aman berbeda dengan hukum dalam keadaan ketakutan. Hukum dalam keadaan luas itu berbeda dengan hukum ketika seseorang dalam keadaan terjepit. Karena Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa usaha, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintah hambanya sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala, segala perintah Allah Subhanahu wa taala adalah perintah yang mudah yang bisa dilakukan oleh setiap orang hamba muslim. Setiap orang muslim selalu bisa mengerjakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tersebut dalam keadaan ketakutan, otomatis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti ini mensyariatkan hukum yang sesuai dengan keadaan tersebut. Kalau orang tersebut dalam keadaan aman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan memerintahkan atau mensyariatkan hukum sesuai dengan keadaan hamba tersebut berada. Jadi, syariat Islam adalah syariat yang cocok yang bisa dilakukan oleh setiap insan dalam berbagai keadaan. Syariat Islam adalah syariat yang cocok di segala tempat dan di segala zaman dan di setiap keadaan, karena memang syariat Islam adalah syariat yang luas yang sesuai dengan zaman dan keadaan seorang hamba muslim. Maka dalam keadaan orang Islam berperang atau dalam keadaan berjaga-jaga untuk menjaga diri dari serbuan musuh yang mendadak, di sini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengerjakan salat dalam keadaan seperti ini. Itu semua adalah agar orang Islam selalu menyambungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apalagi dalam keadaan peperangan seperti ini, maka seorang hamba lebih butuh untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebuah pertolongan dan sebuah kemenangan itu semuanya adalah bisa kita dapatkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata. Di sini Imam Muslim dalam kitabnya Shahihul Muslim menyebutkan ada 6 cara yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam keadaan peperangan. Dan untuk Imam Syafi'i, dalam matanya Imam Syafi'i dari 6 cara tersebut, beliau memilih 4 cara. Cuma Imam Abi Suja dalam kitabnya di sini menerangkan kepada kita 3 cara. Nanti untuk cara yang keempat akan saya sebutkan. Salat khauf atau salat dalam keadaan peperangan. Di sini dalam keadaan peperangan ini bisa kita bagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah keadaan peperangan yang mana orang Islam atau pasukan Islam masih dalam keadaan berjaga-jaga, dalam keadaan siap siaga untuk menyambut serangan dari musuh. Ini adalah keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah ketika sudah berkecamuk peperangan. Ketika di sini disebutkan oleh Imam Abi Suja fi iltihamul harbi, dalam keadaan perang sudah berkecamuk, orang Islam bertemu dengan orang kafir dan satu sama lain saling memukul dan menembak. Maka keadaan pertama yaitu keadaan yang berjaga-jaga untuk siap siaga untuk menyambut serangan musuh. Di sini Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan cara kita melakukan sholat, cara kita beribadah dalam keadaan kita berjaga-jaga dan siap siaga untuk menyambut serangan musuh yang ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nisa ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum waddal ladzina kafaru an taghfuluna law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaykum maylatan wahida wala junaha 'alaykum in kana bikum adhan min matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu khidrakum innallaha a'adda lil kafirina 'adaban muhina. Yang artinya, wa idza kunta fihim, dan apabila engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah sahabatmu, fa aqamta lahumus shalah, lalu engkau hendak melaksanakan salat berjamaah bersama-sama mereka, faltakum ta'ifatun minhum ma'aka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat sertamu dan menyandang senjata mereka, wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum, kemudian apabila mereka yang salat bersamamu sujud setelah menyempurnakan 1 rakaat, faltati ta'ifatun ukhra lam yusallu, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Faltati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu khidrahum wa aslihatahum, dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum salat lalu mereka salat bersamamu, dan hendaklah mereka siap-siap siaga dan menyandang senjata mereka. Wadzal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaykum mailatan wahida. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Wala junaha alaikum in kana bikum adzan min matarin aw kuntum marda an tadzu aslihatakum wa khudhu khidrakum. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjata kamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap-siagalah kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Ini adalah ayat yang mengajarkan cara kita sholat ketika kita berjaga-jaga, siap-siaga untuk menyambut serangan dari orang kafir. Dan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hal tersebut telah dipraktekkan dengan tiga cara. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hal tersebut dipraktekkan dengan tiga cara. Cara yang pertama adalah, yaitu ketika musuh berada di arah kiblat. Ketika musuh berada di arah kiblat dan ketika antara orang Islam dan orang kafir tidak ada penutup, tidak ada sesuatu yang menghalangi penglihatan kita dari musuh. Musuh di depan di arah kiblat, terus tidak ada hal yang menghalangi antara kita dengan musuh, terbuka. Terus disyaratkan untuk mengerjakan cara yang pertama ini, hendaknya orang muslim jumlahnya banyak sehingga bisa menghadapi orang kafir yang ada di depan di arah kiblat. Bagaimana caranya? Caranya adalah jika pasukan Islam ingin melakukan sholat dengan cara berjamaah dan tidak kepingin mereka tidak mendapatkan sholat dengan cara berjamaah. Ini menandakan bahwasanya sholat berjamaah itu sangat besar sekali fadilahnya, sampai ketika dalam keadaan perang kita masih disuruh untuk mengerjakan sholat dengan cara berjamaah. Bagaimana caranya? Caranya adalah imam membentuk pasukan yang ada, dibentuk menjadi dua barisan. Atau kalau barisannya terlalu panjang, maka dibentuk empat barisan atau lebih. Yang penting dibentuk berbaris-baris. Kemudian sholat bersama mereka semuanya. Takbir Allahu Akbar, takbir bersama-sama dengan imam. Kemudian ketika imam sujud, rokok-rokok bersama, iktidal-iktidal bersama. Dan ketika imam sujud, maka yang sujud bersama imam ketika itu adalah barisan yang paling depan, yang di belakangnya imam langsung. Ini kalau prajurit tersebut oleh imam dijadikan dua barisan. Kalau dijadikan empat barisan, maka yang sujud ketika itu bersama dengan imam adalah barisan yang pertama dan yang kedua. Sujud bersama imam. Adapun barisan yang ketiga dan keempat, atau barisan yang kedua kalau cuma dua saf saja, maka mereka siap siaga untuk menghadapi segala kemungkinan yang ada. Seandainya ada pasukan kafir menyerbu langsung, maka barisan yang kedua ini bisa berjaga, bisa menembak. Siap-siap membawa senjata juga. Nah, kalau mereka sudah selesai sujud dan bangun dari sujudnya, maka barisan yang kedua atau barisan yang ketiga dan empat sujud untuk rakaat mereka yang pertama. Kemudian barisan yang depan yang tadinya sudah sujud bersama dengan imam, sekarang gantian mereka yang jaga. Begitu juga untuk sholat yang untuk rakaat yang kedua, kalau memang sholatnya sholat subuh, atau untuk rakaat yang ketiga dan keempat, sampai misalnya kalau sholatnya sholat asar, sampai selesai nanti salam sama-sama dengan imam. Salam bersama-sama dengan imam. Dan ini dipraktekkan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu peperangan beliau, yaitu ketika beliau berperang di tanah Asfan. Di tanah Asfan, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis bagaimana yang disebutkan, yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Beliau berkata, qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qaman nasu ma'ahu fakabbara wa kabbaru ma'ahu wa raka'an nasu minhum summa sajada wa sajadu ma'ahu summa qama lisaniyati fa qama alladhi sajadu wa harasu li ikhwanihim wa ata ta'ifatun ukhra fa raka'u wa sajadu ma'ahu wan nasu kulluhum fi shalah walakin yahrusu ba'dhum ba'dhan. Ini adalah cara yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Asfan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu imam ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk pasukan menjadi dua barisan. Barisan yang pertama sholat dengan imam, terus ketika mereka sujud maka sujudlah barisan yang pertama. Barisan yang kedua tidak boleh sujud, tapi masih berdiri menjaga. Kalau seandainya ada tembakan mendadak langsung bisa menyambut tembakan tersebut. Nah, nanti kalau sudah pas barisan yang pertama sudah berdiri bersama dengan imam, maka barisan yang kedua baru sujud, menyempurnakan sujudnya. Nanti barisan yang pertama menjadi penjaga, menjadi haris. Nanti kalau sudah selesai barisan yang kedua sujud, lalu kembali untuk berdiri, kemudian mengikuti imam. Nanti kalau begitu juga untuk rakaat yang kedua seperti itu, barisan yang pertama dulu yang sujud, kemudian barisan yang kedua nanti menyusul sampai salam dan salam bersama-sama dengan imam. Dan ini adalah yang seperti saya katakan tadi, jika musuh berada di arah kiblat dan antara musuh dan orang Islam tidak ada yang menghalang-halangi sehingga orang Islam bisa melihat musuh dengan jelas, dan orang Islam ketika itu dalam keadaan banyak, jumlahnya banyak, bisa mengimbangi jumlah daripada orang muslim, orang musyrik, dan hendaknya dalam hal ini sholatnya harus lebih menjauh sedikit dari musuh. Kira-kira tombak atau panah itu tidak bisa mengenai orang Islam, atau kira-kira tembakan itu tidak bisa mengenai orang Islam, maka bisa mempraktikkan cara yang pertama ini. Cara yang kedua yaitu ketika musuh berada di lain arah kiblat. Jadi musuh itu berada di sebelah kanan orang Islam, atau di sebelah kiri, atau di belakang, atau di depan di arah kiblat, tapi di sana ada yang menghalang-halanginya sehingga orang Islam tidak bisa melihat musuh dengan jelas. Maka dalam keadaan seperti ini, di sana ada cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara yang pertama yaitu imam atau kepala pasukan ketika itu membagi prajurit muslim menjadi dua bagian. Bagian yang pertama sholat bersama imam, dan bagian yang kedua berangkat atau maju ke medan perang untuk menjaga temannya yang sholat. Jadi kalau musuh itu berada di selain arah kiblat, di kanan muslim orang Islam, atau di kiri atau di belakang, atau di depan kiblat, di arah kiblat, tetapi antara orang Islam dan antara orang kafir ada sesuatu yang menghalanginya sehingga orang Islam tidak bisa melihat orang kafir dalam keadaan jelas, dengan jelas, maka caranya adalah imam atau kepala pasukan membagi pasukan menjadi dua bagian. Dan dalam hal ini orang Islam jumlahnya harus banyak, sehingga salah satu dari bagian tadi kan dibagi menjadi dua bagian. Salah satu dari bagian ini bisa mengimbangi orang kafir. Kalau misalnya musuhnya yang ada itu misalnya 100, maka jangan sampai setiap kelompok dari orang Islam, dua kelompok ini, salah satunya harus lebih dari 50. Sehingga bisa ada keseimbangan seandainya ada serangan yang mendadak. Maka kalau imam telah membagi prajurit muslim menjadi dua bagian, sekarang imam sholat dengan kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua berangkat untuk menjaga kelompok yang sedang sholat dan menghadapi musuh. Imam sholat dengan kelompok yang pertama, sholat satu rokaat. Jika imam berdiri untuk rokaat yang kedua, maka kelompok yang sedang sholat tersebut niat mufarokoh bersama dengan imam, kemudian menyempurnakan sholatnya dengan cara sendiri-sendiri. Imam masih berdiri rokaat yang kedua, tidak rukuk terlebih dahulu. Setelah itu, setelah kelompok yang pertama yang sholat dengan imam menyelesaikan sholat bersendiri-sendiri selesai, langsung mereka kalau sudah selesai sholat langsung menghadap musuh. Nah, yang tadinya kelompok yang kedua yang berjaga-jaga menghadapi musuh tadi bisa sekarang apa namanya sekarang sholat bersama imam, sholat bersama imam pada rakaat yang kedua. Jadi kelompok yang kedua sholat dengan imam pada rakaat yang kedua. Nah, nanti kalau sudah rukuk, imam rukuk, sujud dan sujud. Nanti kalau sudah tasyahud, maka kelompok yang pertama, yang kedua tadi ini berdiri, terus menambah satu rakaat, terus nanti salam bersama-sama dengan imam. Dan ini adalah sholat yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di suatu peperangan beliau, yaitu di peperangan Dhatur Rokok, di peperangan Dhatur Rokok. Dan ini adalah seperti yang disebutkan dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Saleh bin Hawad, dari Saleh bin Hawad, dari orang-orang atau para sahabat yang mengikuti peperangan Dhatur Rokok bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anna ta'ifatun soffat ma'ahu wa ta'ifatun wujahal adu fasalla billati ma'ahu rak'atan summa sabata qa'iman wa atamu li anfusihim summa in surafu fasoffu wujahal adu wa ja'at ta'ifah ukhra fasalla bihim rak'ah alati baqiyat min solatihi summa sabata jalisan wa atamu li anfusihim summa sallama bihim. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan Dhatur Rokok ini membagi prajurit Muslim menjadi dua bagian. Bagian yang pertama sholat dengan beliau sampai satu rakaat, kemudian orang yang sholat bersama beliau ini semuanya niat mufaraqah, terus menyempurnakan sholat mereka sendiri-sendiri, terus langsung menghadapi musuh, terus yang tadinya menghadapi musuh kembali kepada Rasulullah, sholat bersama Rasulullah, sholat rakaat yang kedua setelah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tasyahud, mereka menyempurnakan, menambah satu rakaat, kemudian salam bersama-sama. Ini adalah sholat Dhatur Rokok. Untuk cara yang ketiga yang tidak disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi orang Islam menjadi dua bagian. Kemudian satu bagian sholat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu kelompok sholat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti biasa rakaat pertama dan rakaat kedua salam dengan Rasulullah juga. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam riwayat Bukhari dan Muslim ini, dan sholat ini dinamakan sholat Batnu Nakhlin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi pasukan menjadi dua, sholat dengan kelompok yang pertama sholat seperti biasa. Setelah selesai sholat bersama Rasulullah, maka kelompok yang pertama ini berangkat menghadapi musuh. Kemudian datanglah sholat kelompok yang kedua. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat seperti yang biasa, sholat biasa bersama dengan kelompok yang kedua. Jadi setiap kelompok berarti sholat sendiri-sendiri bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dalam keadaan seperti ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dua kali, sholat dua kali. Sholat pertama dengan sholat yang pertama berserta dengan kelompok yang pertama, dan sholat yang kedua bersama dengan kelompok yang kedua. Berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dua kali, sholat yang pertama dengan kelompok pertama, sholat yang kedua dengan kelompok yang kedua. Dan ini adalah sholat beliau yang beliau lakukan di tempat yang namanya Batnu Nakhlin. Batnu Nakhlin sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan sholat ini, cara yang ketiga ini tidak disebutkan oleh Imam Abi Suja, tapi ini adalah termasuk cara yang telah dipilih oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Untuk cara yang keempat, yaitu ketika orang Islam dalam keadaan sangat ketakutan, yaitu jika orang Islam telah terjadi peperangan, campur baur dengan orang kafir dalam kancah peperangan. Dalam kancah peperangan ini, maka tidak ada cara tertentu yang harus dilakukan. Setiap orang Muslim yang ikut dalam peperangan ini, sedang dalam kancah peperangan ini, melakukan sholat sebisanya. Baik sholat secara dengan baik dia dalam keadaan jalan kaki atau dalam keadaan naik kendaraan, baik dia dalam keadaan berjalan, sedang berjalan atau dalam keadaan berhenti, baik menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, yang penting dalam keadaan dalam kancah peperangan seperti ini seorang orang Muslim tetap harus harus melakukan sholat. Sholatnya bagaimana? Sholat sebisanya. Sholat sebisanya. Untuk rukuk dan sujud dilakukan dengan cara apa? Dengan cara bagaimana? Dengan cara isyarah dengan kepala, dengan cara isyarah dengan kepala, dengan menundukkan kepala untuk rukuk, begitu juga untuk sujud dengan menundukkan kepala. Dan dalam keadaan seperti ini dimakfu, diperbolehkan. Kalau dalam keadaan biasa, gerakan yang banyak membatalkan sholat. Tapi dalam keadaan peperangan seperti ini, gerakan banyak tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Jadi semua yang membatalkan sholat itu dimakfu dalam keadaan seperti ini. Misalnya gerakan banyak dimakfu. Hal ini, sholat dalam keadaan seperti ini telah diterangkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa kumu lillahi qanitin fa'in khiftum farijalan aw rukbana fa'idha amintum fadkurullaha kama'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Yang artinya, hafidhu ala sholawati, peliharalah semua sholat. Wassolatil wusta, dan sholat wusta, sholat asar. Waqumu lillahi qanitin, dan laksanakan sholat karena Allah dengan khusyuk. Fa'in khiftum, jika kamu takut ada bahaya, farijalan aw rukbana, maka sholatlah sambil berjalan kaki atau dalam kendaraan. Fa'idha amintum, fadhkurullaha kama allamakum. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah atau sholatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Dan sholatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa saja yang tidak kamu ketahui. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk benar-benar menjaga sholat kita. Memelihara sholat kita. Khususnya sholatul wusta, sholat asar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'in khiftum, jika kamu dalam keadaan bahaya, dalam keadaan peperangan, farijalan aw rukbana, maka kamu boleh sholat sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala tetap memerintahkan hambanya untuk melakukan sholat. Meskipun dalam keadaan kancah peperangan. Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mensifati sholat dalam keadaan syiddatul khauf ini, beliau mengatakan, fa in kana khaufun huwa ashaddu min dzalik, sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim. Au rukbanan mustaqbilil kiblati au ghayra mustaqbiliha. Kalau orang Islam dalam keadaan ketakutan yang lebih sangat dari keadaan yang pertama, sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim, maka mereka boleh sholat dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan berdiri. Au rukbanan, atau dalam keadaan ketika mereka berada di atas kendaraan. Mustaqbilal kiblati au ghairu mustaqbiliha, dalam keadaan dia menghadap kiblat atau tidak diperbolehkan. Qala Malik, qala Nafi', la ara Abdullah bin Umar dzakara dzalika illa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nafi' mengatakan bahwasanya Ibnu Umar menyebutkan hal ini karena beliau melihat langsung apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayatnya Imam Muslim, fasalli raqiban aw qa'iman tumi'u ima'an. Maka salatlah sebisa kamu dalam keadaan kamu di atas kendaraan atau kamu dalam keadaan berjalan, tumi'u ima'an, dan kamu melakukan pekerjaan salat dengan cara bagaimana? Dengan cara isyarat dengan kepala. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, dalam keadaan seperti ini, maka setiap gerakan yang mana dalam keadaan biasa bisa membatalkan salat karena gerakan yang banyak yang berulang-ulang 3 kali itu membatalkan sholat, seperti yang kita terangkan dalam mubtilatu sholat kemarin. Dalam keadaan perang ini maka diperbolehkan, misalnya mau menembak, misalnya butuh gerakan yang banyak, maka boleh. Tapi dalam keadaan seperti ini tidak diperbolehkan untuk bicara, tidak diperbolehkan untuk teriak-teriak. Karena tidak ada hajat atau tidak ada keperluan untuk teriak-teriak. Kecuali teriak-teriak tersebut misalnya ingin mengingatkan misalnya temannya ada orang kafir yang mau menembak temannya. Maka agar temannya tersebut selamat dari tembakan, bisa dia teriak mengingatkan temannya tersebut. Boleh. Tapi kalau tidak ada darurat, tidak boleh untuk teriak-teriak. Begitu juga kalau kena najis misalnya. Maka kalau najis tersebut najisnya makfu, maka sholatnya tetap sah. Kalau misalnya najisnya tidak makfu, maka sah sholatnya. Tapi nantinya nanti kalau sudah selesai, wajib untuk mengqadha sholat tersebut. Dan para ahli fikih mengatakan sholat dengan cara syiddatul khauf ini adalah sholat jika orang Islam dalam keadaan peperangan, yang mana peperangan itu adalah peperangan yang masyru', peperangan yang diperbolehkan, seperti seorang orang Islam berperang melawan orang kafir. Kalau peperangan tersebut peperangan tidak diperbolehkan, maka tidak boleh mengerjakan sholat seperti ini. Juga sholat seperti ini yang dalam keadaan syiddatul khauf ini adalah sholat boleh dikerjakan jika seorang Islam dalam keadaan yang sangat takut, kepepet sekali. Misalnya, kalau misalnya dia dikejar oleh musuhnya mau dibunuh, sehingga dia lari menghindari musuhnya yang mengejar dia, kemudian masuk waktu sholat dan musuhnya tersebut tetap mengejar dia dan mencari-cari dia, dia tidak bisa keluar dari tempat persembunyiannya atau dia tidak bisa bergerak kecuali dengan lari, maka dalam keadaan ini dia juga boleh mengerjakan sholat dalam keadaan yang dia bisa. Dalam keadaan yang dia bisa. Atau dia misalnya dikejar oleh macan, oleh harimau mau dimakan misalnya. Terus dia misalnya berlindung naik pohon. Terus harimau-nya di bawah pohon menunggu dia turun mau dimakan. Terus datang waktu sholat bagaimana? Maka dia boleh sholat dengan cara syiddatul khauf, sholat sebisanya. Maka sholat seperti ini yang di dalam keadaan syiddatul khauf ini diperbolehkan bagi orang yang dalam keadaan sangat ketakutan, baik dalam keadaan kancah peperangan atau dalam keadaan-keadaan seperti yang saya contohkan tadi. Dan ini semuanya adalah agar orang Islam itu tidak meninggalkan sholat, bisa melakukan sholat sesuai dengan waktunya, tidak meninggalkan dan tidak mengeluarkan sholat di luar waktunya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna sholata kanat al-mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat adalah kewajiban bagi orang Islam yang telah ditentukan waktunya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan hamba-Nya untuk menjalankan salat dalam keadaan bagaimanapun juga. Tetapi untuk keadaan kesulitan seperti ini di sana ada hal-hal yang mempermudah kita untuk melakukan salat kita. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, justru dalam keadaan ketakutan ini diperlukan sekali seorang hamba lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia atau mengeluarkan dia dari ketakutan yang ada, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kemenangan dalam peperangan tersebut. Adapun hikmah dari diperbolehkannya sholat dengan cara-cara yang telah saya sebutkan tadi adalah semuanya itu adalah untuk mempermudah orang Islam untuk melakukan ibadah. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, tidak ada yang namanya sulit dalam beribadah itu. Allah Subhanahu wa taala mempermudah, menggampangkan bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepada beliau. Agar orang Islam mudah dalam melakukan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kesulitan ini telah mensyariatkan sholat dengan cara tertentu. Dan memang dalam keadaan peperangan ini adalah orang Islam lebih butuh untuk lebih mendekatkan diri agar bisa mendapatkan kemenangan, agar bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa menolong orang Islam ketika dalam keadaan seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Surat Al-Anfal ayat 45, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, idza laqitum fi'atan fasbutu, maka berteguhlah hatimu, teguhkan hatimu, dan sebutlah nama Allah. Wadhkurullaha katsiran, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. yaitu berzikirlah yang banyak. La'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi dengan zikir ini kita akan menjadi beruntung. Dengan mengerjakan sholat dalam keadaan seperti ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kita dan memberikan kita kemenangan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat dalam keadaan sulit begini saja hambaku masih tetap setia kepadaku, maka aku akan memberikan pertolongan kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Ra'd Allah berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Justru dengan memperbanyak sholat dan berzikir dalam keadaan ketakutan ini, maka hati kita bisa tentram. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati menjadi tentram. Ini adalah hikmah atau rahasia. Kita diperintahkan sholat dalam keadaan seperti ini dengan cara-cara seperti yang saya sebutkan tadi adalah agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan agar hati kita akan lebih tentram dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji bahwasanya Allah akan menolong hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil dan bisa kita kaji untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Di sini ada beberapa pertanyaan dari pendengar setia kita. Pertanyaan pertama bunyinya, kalau sholat dengan bekerja gimana Ustaz? Karena susah nyari waktu untuk sholat. Jadi perlu saya ulangi lagi, sholat dengan cara yang saya sebutkan tadi adalah sholat dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan peperangan, ya. Dan sholat adalah salah satu yang bisa menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hubungan kita dengan zat yang telah menciptakan kita tidak terputus. Sehingga dengan itu maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Kalau seseorang bekerja, di suatu tempat, di pabrik atau di tempat manapun juga, seandainya pihak pabrik tersebut atau pihak majikannya tidak memberikan kesempatan untuk sholat, maka saya anjurkan lebih baik Anda keluar dari pabrik tersebut. Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan abadi, adapun kehidupan dunia adalah kehidupan sementara. Anda insya Allah kalau keluar dari tempat tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusan Anda. Yakinlah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu Anda dalam kesulitan seperti ini. Kalau misalnya dalam keadaan bekerja, terus pabrik atau tempat bekerja itu tidak memperbolehkan Anda sholat, maka keluarlah dari pabrik tersebut. Tidak ada baiknya Anda tetap bekerja di sana. Tapi kalau pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang bisa ditunda, maka Anda bisa harus menyisihkan sedikit waktu Anda untuk melaksanakan sholat. Perlu diketahui bahwasanya sholat adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi. Dan insya Allah dengan tertib, dengan istiqomah mengerjakan sholat, Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlancar usaha dan akan memperlancar rezeki Anda. Jadi sholat harus dilakukan dalam keadaan apapun, selagi otaknya masih jalan, orang tersebut harus sholat. Kalau dalam keadaan bekerja, maka Anda harus pandai-pandai mengambil kesempatan. Kalau ada istirahat 10 menit, langsung gunakan kesempatan tersebut untuk sholat. Tapi kalau seandainya pihak perusahaan tidak memberikan kesempatan sama sekali untuk sholat, maka saya sarankan keluar saja Anda dari tempat kerja Anda tersebut. Pertanyaan yang kedua, dilarang bicara dalam khutbah Jumat, apa boleh menjawab sholawat dari sang khotib? Memang ketika kita sedang dalam keadaan mendengarkan khutbah, kita sunnah untuk diam dan untuk memperhatikan serta memahami khutbah yang dibaca oleh khotib. Dan ketika khotib mengucapkan solawat, maka sunnah bagi kita untuk menjawab solawat tersebut tidak apa-apa, karena itu adalah hal yang dituntut dan disunahkan. Jika khatib mengucapkan solawat, bagi orang yang mendengarkannya harus membalas solawat tersebut. Tapi kalau khatib dalam keadaan berkhutbah, maka yang sunnah yang harus kita lakukan adalah kita harus diam, memperhatikan dan memahami khutbah yang dibaca oleh sang khatib. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara mengganti sholat apabila kelewat waktu? Kebanyakan waktu subuh, karena ketiduran sebelum waktunya dan bangunnya sampai habis waktu subuh, mohon dibahas. Terima kasih, dibalas, terima kasih. Kalau kita misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, sholat adalah kewajiban yang mana waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang yang taat beragama, sebagai orang yang selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita usahakan, kita harus berusaha bagaimana kita sholat pada waktunya dan tidak mengeluarkan sholat tersebut dari waktunya. Kalau bisa kita sholat di awal waktu. Kalau tidak bisa, ya diusahakan jangan sampai kelewat waktu. Kalau misalnya ketiduran, subuh ketiduran, bangun terus lihat jam sudah jam 6, waktu sudah habis, maka Anda sholat subuh seperti biasa. Sholat subuh seperti biasa, dua rakaat sudah, niatnya adalah niat qadha'an lillahi ta'ala. Cuma apakah wajib untuk niat qadha'an apa tidak? Ini menurut fuqaha tidak wajib. Tidak wajib Anda menyebutkan qadha'an lillahi ta'ala wa'ada'an. Sholat seperti biasa, tetap sholat tersebut kalau dilakukan di luar waktunya, maka sholat tersebut adalah sholat yang qadha' hukumnya. Yang qadha' hukumnya. Dan saya sarankan kalau memang Anda itu selalu bangun kelewat waktunya, maka kalau bisa, kalau tidurnya tidur secepatnya. Tidur secepatnya. Kalau Anda punya kebiasaan tidur terlalu malam, misalnya di wilayah Arab sini, di Saudi misalnya, kebanyakan orang-orang Saudi itu tidurnya terlalu malam, tidur jam 2, tidur jam 3. Ini adalah kebiasaan jelek. Justru kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang dilakukan oleh para sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika itu tidur secepatnya. Jadi dulu ahli Madinah, sahabat yang hidup di Madinah, pekerjaan mereka yang banyak adalah bertani. Sehingga mulai pagi sampai sore mereka sibuk dalam sawah mereka dan dalam ladang mereka, dalam kebun mereka. Nah, mereka datang, mereka pulang ke rumah itu mendekati maghrib. Jadi mereka jam 7 setelah sholat isya sudah ngantuk. Maghrib itu sudah asyak, sudah makan malam, itu mereka lakukan dalam waktu maghrib. Sehingga di sana ada hadis, idza ja'al asyak wa ja'al isya faqaddimul asyak, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, jika ada makan malam bertepatan dengan sholat maghrib atau bertepatan dengan sholat isya, maka dahulukan makan dulu. Itu berarti mereka itu makannya itu waktu sehabis maghrib atau ketika waktu sholat isya. Dan ketika selesai sholat isya mereka langsung tidur. Dan ini adalah waktu yang baik. Jadi tidur sedini mungkin itu lebih baik dan lebih enak untuk kesehatan Anda daripada Anda tidur jam 3, jam 2 begadang. Itu tidak ada faedahnya begadang tanpa ada manfaatnya. Tidak boleh, mana makruh dalam Islam begadang tanpa ada faedahnya. Tapi kalau begadang untuk mutola'ah ilmu, maka diperbolehkan. Ala kulli halin, kalau Anda punya kebiasaan terlambat bangun, maka saya sarankan untuk cepat-cepat tidur. Kalau jam 10 langsung tidur, biar bangunnya nanti sudah enak fresh. Biar bangunnya nanti sudah enak dan fresh. Kalau tidak bisa misalnya, Anda kerja seharian penuh dan murhak, tubuh sangat loyo, maka Anda bisa membaca seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putri beliau Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, sebelum tidur baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Insyaallah dengan membaca wirid ini nanti Anda akan bangun tidur dan tubuh Anda dapatkan, ya Anda akan merasa enak dan insyaallah akan bisa bangun dan sholat subuh sesuai dengan waktunya. Mudah-mudahan ini kajian ini saja yang bisa saya sampaikan untuk kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan, karena ilmu tanpa amal adalah sebagaimana kayak